Mitra Bisnis, Kontan menulis sebuah perusahaan protes ke pengadilan pajak karena kasusnya mandek hampir 2 tahun. Berkas permohonan peninjauan kembali atas kasus sengketa pajaknya tidak kunjung dikirim ke Mahkamah Agung. Bahkan kuasa hukum perusahaan tersebut mengaku pesimis dengan langkah protes ini karena undang-undang tidak memberikan sanksi kepada pengadilan pajak yang berlarut-larut dalam memproses pengiriman berkas pajak ke Mahkamah Agung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Managing Director Dani Darussalam Tax Center. Darussalam. Pak Darussalam, apa komentar Anda mengenai hal ini? Jadi kan begini nih Mas ya, memang ini karena kelemahan undang-undang pajaknya itu sendiri gitu ya Mas ya. Yang mana tidak memberikan sanksi terkait misalnya telah melampaui jangka waktu yang ditentukan seperti itu gitu loh Mas ya. Jadi memang itu kelemahan di sistem perundang-undangan itu sendiri. Jadi ya mau gak mau kita berpikir bagaimana amandemen undang-undang pengadilan pajak ini gitu loh Mas ya, terkait dengan hak-hak wajib pajak seperti itu. Ada beberapa hal terkait dengan undang-undang pengadilan pajak yang perlu diberi penegasan gitu. Artinya kapan putusan pengadilan pajak itu harus diputuskan secara final gitu ya Mas ya, dan disampaikan kepada wajib pajak ini perlu dituntaskan biar ada kepastian hukum. Lantas bagaimana masalah terkait dengan kepastian apakah ketika wajib pajak itu mengajukan banding terhadap pengadilan pajak apakah masih perlu tidak untuk misalnya membayar 50% dari kewajiban pajak yang terutang seperti itu. Kalau terkait menumpuknya berkas pengajuan banding oleh wajib pajak di pengadilan pajak ini, Pak? Ini problem besar juga dalam pengadilan pajak terkait masih banyaknya menumpuk berkas-berkas pengajuan banding yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi seberapa besar pun jumlah majelis hakim pengadilan pajak yang ada sekarang, saya pikir tidak akan bisa untuk menuntaskan masalah menumpuknya berkas pengajuan banding wajib pajak. Ini yang perlu dicermati. Tetapi besarnya jumlah pengajuan banding ke pengajuan pajak ini tidak terlepas juga dari permasalahan pemeriksaan dan keberatan yang ada di level Direktorat Jenderal Pajak. Artinya gini, artinya untuk menuntaskan agar sengketa pajak ini tidak menumpuk, harus ada pembicaraan atau diskusi di antara pengadilan pajak dan Direktorat Jenderal Pajak bagaimana ini menyelesaikan atau agar bagaimana ke depan sengketa ini tidak berlarut-larut antara wajib pajak dengan Dijen Pajak seperti itu. Lalu jika ada usulan pemberian sanksi kepada pengadilan pajak yang berlarut-larut dalam memproses pengiriman berkas pajak ke MA bagaimana Pak? Saya pikir untuk kepastian hukum tidak dalam konteks sanksi ya, cuma dalam untuk kepastian hukum wajib pajak itu ingin pasti kapan sih pengajuan bandingnya itu harus diputus oleh pengadilan pajak. Nah ketika tidak diputuskan dalam konteks yang sudah disepakati dalam undang-undang, itu ada konsekuensi logis bagi pengadilan pajak maupun bagi wajib pajak. Misalnya ya kalau tidak diputus dalam konteks berapa lama sesuai dengan undang-undang, ya pengajuan banding yang diajukan oleh wajib pajak itu misalnya ya dikabulkan seperti itu. Jadi tidak dalam konteks sanksi administrasi bagi majelisnya itu sendiri gitu. Karena gini Mas, dalam hukum pajak, kepastian hukum itu jauh lebih penting dari keadilan itu sendiri. Karena gini, tanpa kepastian hukum tidak mungkin keadilan itu akan tercapai. Seperti itu Mas. Demikian Managing Director Dani Darussalam Tax Center, Darussalam. Saya Wendy Lim.